Dan Sri P. Ramli Bunga Melur. Di ujung sana tempatmu, bunga melur, bukan di taman yang indah bunga melur, hanya di sudut halaman tiada dihiasi jambangan indah permai. Tapi warnamu yang putih bunga melur, tandanya suci dan murni bunga melur. Walaupun ditiup debu, warnamu dan baumu tetap mengikat kalbu. Ibarat gadis desa, bunga melur sederhana. Walau kering tak bercahaya bunga melur, baumu mengikat jiwa. Semoga sabar dahulu bunga melur, pada di suatu ketika bunga melur, masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja. Sabar dahulu bunga melur, pada di suatu ketika bunga melur, masanya akan menjelma, disanjung dan dipuja oleh gadis remaja.